Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan penjelasan tentang kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada surat Al-Ikhlas. Sampai pada surat Al-Ikhlas sebagai contoh dari penyebutan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quran dan dengan dalil dari Al-Quran, maksudnya demikian, dan dari As-Sunnah, yang diawali dengan kumpulan dalil dari Al-Quranul Karim, yaitu penulis mengawalinya dengan surat Al-Ikhlas. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam penjelasan tentang surat Al-Ikhlas kemarin sampai pada yaitu penjelasan tentang makna sepadan, bahwa Al-Ikhlas itu ta'dilu tsulutsal Quran. Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Dan sudah dijelaskan pada pertemuan yang terdahulu bahwa makna sepadan di sini adalah dalam jaza, yaitu dalam urusan pahala, dan bukan dalam urusan al-ijza, kesahan. Oleh karena itu, kalau seorang baca surat Al-Fatihah, diwajibkan baca surat Al-Fatihah di dalam salat, maka kalau diganti dengan 3 kali membaca surat Al-Ikhlas, walaupun sepadan dengan sepertiga Al-Quran, namun tidak bisa sah salat tersebut. Kalau seorang bisa membaca Al-Fatihah kemudian sengaja menggantinya dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka ini tidak sah. Itu maknanya sepadan dalam masalah ini bukan sepadan dengan sepertiga Al-Quran, bukan dalam masalah ijza, yaitu kesahan. Bukan dalam masalah kesahan, tetapi dalam masalah yaitu al-jaza, pahala. Adapun dasar dari pernyataan al-ikhlas itu ta'dilu tsuluts al-Qur'an adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah menyatakan bahwasanya innaha lata'dilu tsuluts al-Qur'an. Saya ulangi, innaha lata'dilu tsuluts al-Qur'an. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan. Sekarang masuk dalam faedah, dikatakan seperti Al-Qur'an adalah sepertiga sepadan dengan sepertiga Al-Ikhlas adalah sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Di antara faedahnya yang pertama, ini mengisyaratkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tentang tafdhil ba'dhi sifatillahi ala ba'd. Tafdhil ba'dhi sifatillahi ala ba'd, yaitu menetapkan adanya keutamaan sebagian sifat Allah atas sebagian sifat yang lainnya. Karena ayat-ayat Al-Quran sama-sama kalamullah, namun sebagiannya lebih utama daripada sebagian yang lain. Juga misalnya yang lainnya adalah masalah ridha Allah. Ridha Allah itu lebih utama daripada murka Allah Ta'ala. Rahmat Allah lebih utama. Saya ulangi, ridha Allah lebih utama daripada murka Allah Ta'ala. Padahal ridha Allah itu, ridha itu sifat, ar-ridha itu sifat Allah, dan murka itu juga sifat Allah Ta'ala. Juga demikian ayat Al-Kursi adalah dikatakan ayat yang teragung dalam Al-Quran. Ayat Kursi dikatakan ayat yang teragung dalam Al-Quran. Maka ini juga menunjukkan sebagian sifat itu lebih utama daripada sebagian sifat Allah yang lainnya. Sebagian sifat Allah lebih utama daripada sebagian sifat Allah yang lainnya. Kemudian faedah yang kedua, sepadan dengan sepertiga Al-Quran dalam matan ini, adalah mengisyaratkan adanya faedahnya, yaitu menjadi sebab. Kalau kita meyakini hal itu, maka itu menjadi sebab selamatnya kita dari aliran bid'ah, Asy'ariyah dan selain mereka, yang semisal mereka maksudnya. Mereka ini meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah la tatafaddal. Sifat-sifat Allah itu tidak bertingkat-tingkat satu sama lainnya. Sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya maksudnya. Dan kalamullah juga demikian, la tatafaddal. Sifatullah la tatafadhal. Kalamullah juga demikian, la tatafadhal. Jadi tidak bertingkat-tingkat, sebagian lebih utama dari yang lainnya. Tidak demikian. Tidak menyatakan sebagian kalamullah lebih utama daripada sebagian yang lainnya. Ini jelas bertentangan dengan dalil. Di antaranya dalil yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang bahwasanya surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Kemudian kita lanjutkan kepada tafsir dari surat Al-Ikhlas. Ana di dalam surat Al-Ikhlas, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan huwallahu ahad. Dia Allah yang Maha Esa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari perkataan qul di sini, katakan di sini, terdapat faedah bahwasanya ini menunjukkan sifat al-kalam, sifat berfirman. Bahwasanya Allah disifati dengan sifat al-kalam. Karena maksud qul di sini adalah katakanlah wahai Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berfirman. Dan sekaligus ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bukan kalam selainnya. Jadi dari qul itu sudah menunjukkan penetapan sifat Allah. Sebagaimana sudah kita pelajari bahwasanya penulis memulai dengan surat Al-Ikhlas ini tentang apa? Contoh-contoh dalil-dalil yang menunjukkan nama ataupun sifat Allah. Atau kemungkinan yang kedua, penulis sedang menunjukkan tentang prinsip dalam Al-Quran adalah al-jam'u baina an-nafyi wal-itsbat. Menggabungkan antara nafi dan isbat. An-nafyu wal-itsbat. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelahnya ada kata huwa. Huwallah. Kata Allah. Kata Allah. Sebagaimana tafsiran pakar tafsir di kalangan sahabat. Kita bermanhaj as-salaf. Artinya apa? Bermanhaj as-salaf as-salih. Artinya memahami dalil dan mengamalkannya dengan pemahaman dan pengamalan as-salafus salih, pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap dalil. Itu namanya bermanhaj as-salafus salih. Artinya cara beragamanya baik saat memahami dalil maupun saat mengamalkannya itu pakai caranya murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau salah langsung diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah pemahaman atau kalau salah amalan langsung diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngajinya langsung ke beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan status para sahabat adalah kuntum khaira ummah. Sebagaimana ditunjukkan dalam ayat tersebut. Sebaik-baik umat adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Nomor satunya, ranking satunya. Baik dalam hal apa? Tentu. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik dalam masalah ketakwaan. Ketakwaan itu apa toh? Gabungan ilmu dan amal. Karena kalau ilmu saja tidak mau mengamalkan, itu al-maghdub alaihim. Yang kita minta dihindarkan darinya, dari mereka, dari jalan mereka. Maksudnya minta dihindarkan dari jalan mereka dan tidak bersama dengan mereka. Dan juga demikian, kalau hanya amal saja tanpa ilmu, maka abdalun. Dan kita minta dihindarkan dari apa? Dari orang-orang, dari jalan orang-orang sesat. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ini terbaik dari sisi ilmu maupun amal. Sedangkan ngajinya langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah guru yang terbaik. Kalau gitu pantas kalau kita diwajibkan dalam beragama Islam itu pakai cara beragamanya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ranking satu dari seluruh para murid, dari seluruh para umat-umat para Rasul alaihi salatu wasallam, umat-umat sebelumnya. Ranking satunya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Gurunya pun juga ranking satu. Terbaik dari seluruh para guru. Dari makhluk Allah. Nah, berarti pantas kalau kita diwajibkan memahami dalil dengan pemahaman mereka. Mana dalilnya? Di antaranya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Di sini enggak, Rasulullah SAW tidak cukup hanya menyatakan berpegang teguhlah dengan sunnahku, sudah selesai. Sunnahku maksudnya Al-Quran dan Al-Hadith. Sudah begitu saja, tidak. Tetapi menggandengkan dengan sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidun. Ar-Rashidun ini mengamalkan ilmu. Al-Mahdiyun. Al-Mahdiyun ini adalah Al-Mahdiyun, yaitu berilmu ketika berilmu apa sebelum beramal. Lihat keutamaan mereka dari sisi ilmu dan amal. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya ini apa? Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya mengambil dalil saja pakai pemahaman sendiri, sementara berhentangan dengan pemahaman para sahabat, pasti salahnya. Pasti salahnya. Kok enggak ada penukilan satu sahabat pun yang punya pemahaman seperti dia, seperti orang yang sekarang ini misalnya, bikin aliran-aliran sesat pakai membawa-bawa dalil ayat Al-Qur'an misalnya, yang para sahabat dulu tidak memahami seperti itu, bahkan bertentangan pemahamannya, pasti salahnya orang tadi. Baik. Oleh karena itu ketika kita memahami kata Allah dalam ayat ini qul huwallahu ahad, mari kita pakai pemahaman sahabat. Dan di antara sahabat bertingkat-tingkat ilmu tentang tafsir. Di antara mereka ada yang terkenal mustahirun bi ilmi tafsir, dengan ilmu tafsirnya, tersohor dengan ilmu tafsirnya. Siapa di antaranya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa tafsiran Ibnu Abbas terhadap kata Allah? Allah kata beliau bermakna dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Ya yaitu yang memiliki atau yang berhak diibadai, yang memiliki hak untuk diibadai dan disembah atas seluruh makhluknya. Yang memiliki hak untuk disembah dan diibadai atas seluruh makhluknya. Itu makna Allah. Allah adalah salah satu di antara nama Allah. Salah satu di antara nama Allah. Dan menurut sebagian ulama, nama Allah, Allah itu adalah nama Allah yang teragung. Nama Allah, Allah itu adalah nama Allah yang teragung. Dan seluruh nama dan sifat Allah hakikatnya kembali kepada nama Allah, Allah. Dan hakikatnya nama Allah selain Allah itu adalah perincian dari nama Allah, Allah. Dan sifat-sifat Allah selain al-uluhiyah itu hakikatnya perincian dari sifat Allah al-uluhiyah. Karena di dalam nama Allah, Allah ada sifat yang terkandung dalamnya, yaitu al-uluhiyah. Dengan demikian firman Allah Ta'ala Qul huwallahu ahad, pada kata Allah mengandung dua penetapan. Yang pertama penetapan nama Allah, Allah. Dan yang kedua penetapan sifat yang terkandung dalam nama Allah, Allah. Yaitu sifat al-uluhiyah. Berarti sudah berapa sifat Allah yang kita dapatkan dalam ayat yang pendek ini tadi? Sudah dua sifat. Dari qul menunjukkan sifat al-kalam. Dari Allah menunjukkan sifat al-uluhiyah. Dan hakikatnya mencakup seluruh sifat Allah. Dan juga demikian nama Allah, Allah mencakup maknanya, kandungan maknanya mencakup seluruh nama Allah yang lainnya dan juga seluruh sifat-sifat Allah selain al-uluhiyah. Di samping juga al-uluhiyah juga tentunya terkandung dalamnya. Nama Allah, Allah itu berasal dari Al-Ilah. Kemudian dihilangkan alif berhamzahnya itu menjadi Allah tulisan yang kita kenal itu. Asalnya diambil dari al-ilah. I-nya dihilangkan, alif berhamzah yang diharakati kasroh itu dihilangkan. Maka penulisannya jadi Allah. Kenapa dihilangkan? Takhfifan. Untuk meringankan pengucapan. Karena apa? Likathratil isti'mal. Karena banyak diucapkan. Sebagaimana annas misalnya. Aslinya adalah al-unas. Yang sering kita dengar annas manusia, qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Itu asalnya al-unas, ada alif berhamzah atas. Alif yang atasnya berhamzah maksudnya. Tapi dihilangkan jadi annas. Seperti juga khairun, khairun misalnya. Aslinya akhyar. Akhyar. Akhyar. Kemudian alifnya di alif hamzah atas hilangkan menjadi khair. Karena memang banyak diucapkan sehingga kata Allah itu yang pada asalnya diambil dari al-ilah kemudian dihilangkan alif hamzahnya jadi Allah. Qul huwallahu ahad. Ahadun. Ahadun. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya yang Maha Esa. Yaitu Maha Esa dalam yang Maha Esa dalam zat zatihi fi zatihi itu dalam zatnya wa asma'ihi dan nama-namanya wa sifatihi dan sifat-sifatnya wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya. Dan ahadun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ini adalah merupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat yang terkandung di dalamnya adalah sifat al-ahadiyah esa atau kemahaesaan. Berarti sudah kita dapatkan dua nama Allah dalam qul huwallahu ahad dan dua sifatnya, sifat yang langsung bisa diambil yaitu al-uluhiyah dan al-ahadiyah. Al-ahadiyah. Al-uluhiyah itu apa? Keberhakan untuk diibadai. Al-ahadiyah itu apa? Kemahaesaan. Jadi sifat al-uluhiyah adalah sifat yang langsung bisa diambil dari nama Allah pada yang segera tertangkap pada pikiran maksudnya. Makna zahir yang segera tertangkap pada pikiran. Kembali kepada Kata Allah tadi ada satu yang tertinggal. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya nama Allah, Allah diambil dari al-ilah. Dan ilah itu wazannya fi'al. Fi'al itu bisa ditafsirkan dengan makna fa'il, tapi juga bisa ditafsirkan dengan makna maf'ul. Jadi setiap ada kata wazannya kok fi'al, seperti ilahun, seperti kitabun, buku, dan seterusnya. Ini ada dua cara, kemungkinan cara memaknainya. Yaitu dimanai dengan makna fa'ilun dan dimanai dengan makna maf'ulun. Kemungkinan yang kedua adalah maf'ulun. Contohnya misalnya kitabun. Itu kan difahami dengan makna maf'ulun, yaitu maktubun. Kitab adalah sesuatu yang maktubun, tertulis di dalamnya tulisan-tulisan. Al-ilah ini dimaknai dengan apa? Kalau ada dua kemungkinan tadi, maka dimaknai dengan maf'ulun, yaitu ma'luhun. Sedangkan ma'luh itu maknanya ma'bud. Karena apa? Karena alaha ya'lahu ilahatan uluhatan. Itu maksudnya adalah abada ya'budu ibadatan. Jadi kata al-ilah itu dari kata kalau kita keluarkan darinya kata kita kaitkan dengan kata kerja yang satu wazan dengannya, itu dari kita keluarkan sorofnya, maksudnya tasrifannya, yaitu alaha ya'lahu ilahatan uluhatan. Alahaya lahu sendiri sama dengan abadaya abudu. Berarti uluhatan sama dengan apa? Oh, ibadatan. Karena abadaya abudu ibadatan. Sehingga kalau al-ilah dimanai maf'ul berarti makluh. Makluh berarti karena alahaya lahu sama dengan abadaya abudu. Uluhatan sama dengan ibadatan. Kalau makluh berarti apa? Kalau diwazankan isim maf'ul berarti ya sama dengan ma'bud, sesembahan. Maka itu dari akar bahasanya. Maka sama dengan tafsiran Ibnu Abbas ketika menafsirkan Allah itu apa? Zul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Yang memiliki hak untuk diibadah, yaitu untuk disembah, yaitu al-uluhiyah wal-ubudiyah, dan untuk diibadahi. Sama di sini, disembah dan diibadahi. Al-uluhiyah sama dengan al-ubudiyah ala khalqihi ajmain, atas seluruh makhluknya. Berarti kan sesembahan. Secara akar bahasanya sama dengan secara tafsiran Ibnu Abbas terhadap kata Allah. Adapun al-ahad, ini ismun min asma'illahi ta'ala. Salah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang husna. Wazannya apa al-ahad? Dari fa'alun. Yaitu sifat musyabbahah. Seperti hasanun. Arti al-ahad adalah yang maha esa. Yang maha esa dalam masalah apa? Dzatihi, sifatihi, asma'ihi, sifatihi, af'alihi. Itu kemahesan Allah dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, rububiyahnya, uluhiyahnya. Dengan demikian firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Saya ulangi, Qul huwallahu ahad, mencakup tiga macam tauhid sekaligus. Karena dari kata ahad, itu menunjukkan Allah Maha Esa dalam segala hal yang menjadi khususannya, baik dalam zatnya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, namanya, pokoknya yang khusus baginya, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, berarti mencakup tiga macam tauhid sekaligus. Ayat yang kedua, Allahus Samad. Allahus Samad. Allah sudah tadi berlalu penjelasannya. Kita perhatikan di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita dapatkan dua kata yang kedua ujungnya sama-sama ma'rifat. Allahu ma'rifat beralif lam. As-samadu ma'rifat beralif lam juga. Ini menunjukkan al-hasr, pembatasan. Maksudnya bagaimana? Allah wahdah as-samadu. Allah sajalah as-samad. Allah sajalah. Hanya Allah sajalah as-samadu. As-Samadu, kalau antum buka tafsiran As-Samadu, itu ungkapan ahlu tafsir atau ulama tidak hanya satu. Tetapi kaidah dalam ilmu usul tafsir bahwa kalau tafsiran antar ulama ahlu tafsir itu tidak saling bertentangan dan lafaz mencakup semuanya, lafaz yang sedang tafsirkan, kata yang sedang tafsirkan mencakup semuanya tafsiran itu, maka dibawakan pada semua tafsiran. Karena tidak saling bertentangan dan lafaznya atau katanya menunjukkan hal itu. Seperti misalnya tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pakar tafsir kalangan sahabat radhiyallahu an. Beliau menjelaskan bahwasanya namanya intinya beliau menjelaskan bahwasanya As-Samad itu la jaufa lahu, yaitu tidak berongga. Maksudnya apa? Tidak punya usus, tidak punya perut, rongga perut. Sedangkan tafsiran yang lain, As-Samad adalah Al-Kamil, yang maha sempurna. Dalam apa? Dalam seluruh sifat-sifatnya. Dalam ilmunya, dalam kudrahnya, dalam hikmahnya, dalam izzahnya. Maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya. Nah, bertentangan enggak dua tafsiran ini? Tidak. Mengapa demikian? Karena Allah disebut tidak berongga. Berarti tidak memiliki usus, tidak memiliki apa rongga perut dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum. Allah maha kaya, tidak membutuhkan selainnya. Tidak membutuhkan kepada seluruh makhluk, tidak membutuhkan kepada selainnya. Mengapa tidak membutuhkan kepada selainnya? Karena Allah Maha sempurna. Enggak ada kekurangan sedikit pun dari segala sisi, sehingga tidak butuh, karena enggak kurang, enggak butuh kepada selainnya. Karena Allah Maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya. Cocok dengan tafsiran yang tadi. Al-Kamil fi kulli sifatihi, yang Maha sempurna dalam seluruh sifatnya, dalam ilmunya, dalam kudrahnya, dalam izzahnya. Maka pantas kalau As-Samad yang mananya adalah yang Maha sempurna dari segala sisi, dalam seluruh sifat-sifatnya, pantas kalau kalau kalimatnya tadi mengandung unsur pembatasan. Allahus Samad, sama-sama ma'rifat. Allah ma'rifat, As-Samad ma'rifat. Hanya Allah lah saja yang As-Samad, yang Maha sempurna dari segala sisi, dalam seluruh sifat-sifatnya. Hanya Allah. As-Samad. Jadi kita ini sedang memahami surat yang memiliki keutamaan yang besar, sepadan dengan sepertiga Al-Quran, dan juga disyariatkan untuk dibaca pada salat sebelum menunaikan salat subuh. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Ikhlas. Pantas seperti itu kedudukannya, karena memang kandungannya demikian agungnya. Terdapat nama Allah yang teragung menurut sebagian ulama, yaitu Allah. Dan terdapat dalam kata Allah kandungan seluruh nama dan sifat Allah. Seluruh nama dan sifat Allah kembalinya kepada kata Allah. Karena hakikatnya seluruh nama Allah Ta'ala selain nama Allah itu perincian dari kandungan makna yang terdapat dalam nama Allah. Dan demikian pula seluruh sifat Allah Ta'ala selain sifat Al-Uluhiyah. Di samping itu juga As-Samad. Dalam Al-Ikhlas ada Al-Ahad. Kemahesan Allah dalam segala hal yang menjadi khususan Allah. Dan juga demikian ada As-Samad, Maha sempurna dari segala sisi. Masya Allah. Pantas kedudukannya sepadan sepertiga Al-Quran. Berikutnya apa? Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak dilahirkan. Ini adalah sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya, dua ayat sebelumnya. Dua ayat sebelumnya terkait dengan sifat ats-tsubutiyah, penetapan-penetapan-penetapan, isbat-isbat-isbat. Yaitu penetapan sifat sempurna, itu kan sifat as-subutiyah. Kalau pada ayat yang ketiga ini sifat as-salbiyah, yaitu peniadaan sifat aib dan kurang sempurna. Karena beranak itu aib bagi Allah. Walaupun sempurna bagi manusia. Karena ada di antara sifat Allah yang sempurna, tapi itu hanya baginya. Dan tidak sempurna pada sebagian makhluknya. Setidaknya dikatakan sebagian atau pada manusia. Ya, jelas pada sebagian ya, pada sebagian makhluknya. Tetapi sebaliknya ada sifat yang sempurna bagi sifat yang aib bagi Allah, namun sempurna bagi manusia. Nah, ini termasuk apa? Termasuk sifat yang aib bagi Allah, sifat yang ditiadakan dalam ayat ini, maksudnya demikian. Aib bagi Allah, namun itu khususnya yaitu sifat beranak. Ini aib bagi Allah tapi sempurna bagi manusia. Sifat salbiyah pada ayat yang ketiga ini, maksudnya sifat salbiyah itu meniadakan sifat aib dan kurang sempurna bagi Allah. Peniadaannya itu dinamakan sifat salbiyah. Mensifati Allah dengan meniadakan sifat aib dan kurang sempurna darinya, itu sifat salbiyah itu begitu. Kita sedang mensifati Allah ketika mengucapkan ayat ini. Lam yalid wa lam yulad. Kita sedang mensifati Allah. Tetapi dengan cara meniadakan sifat aib dan kurang sempurna dari Allah. Nah, sifat salbiyah di sini hakikatnya penegasan dari sifat al-ahadiyah dan as-samadiyah. Sebagaimana kita sudah sampaikan bahwa setiap peniadaan atau setiap sifat salbiyah pasti mengandung sifat subutiyah atau penetapan. Penetapan sifat sempurna yang menjadi kebalikan sifat aib atau kurang sempurna yang ditiadakan dalam peniadaan tersebut. Apa sifat sempurna yang menjadi kebalikan beranak dan diperanakkan? Jawabannya adalah al-ahadiyah was-samadiyah. Tadi mungkin terlupa saya sampaikan bahwa As-Samad itu adalah nama Allah, artinya yang maha sempurna. Sedangkan sifatnya adalah As-Samadiyah. As-Samadiyah. Sempurna dalam seluruh sifatnya dari segala sisi. Nah, ketika ditiadakan apa? Beranak dan dilahirkan atau diperanakkan, ini apa akhwat, ikhwan? Ini harus mengandung, ketika diadakan dua sifat aib yaitu beranak dan diperanakkan atau beranak dan dilahirkan, ini haruslah mengandung sifat, harus mengandung sifat atsubutiyah. Harus mengandung penetapan sifat atsubutiyah, yaitu sifat sempurna. Apa sifat sempurna yang ditetapkan dalam lam yalid wa lam yulad? Sifat yang telah dikandung sebelumnya, dikandung dalam dua ayat sebelumnya. Dua ayat sebelumnya yaitu al-ahadiyah dan as-samadiyah. Karena Allah Maha Esa al-ahad, maka pantas kalau dikatakan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena namanya orang punya anak, anak itu wajar kalau mirip siapa? Mirip orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Geger kalau dikatakan mirip tetangganya. Kok ada anak lahir kemudian mirip bapaknya enggak? Enggak. Mirip ibunya enggak. Mirip siapa? Tetangganya. Geger nanti sekampung. Wajar dikatakan mirip tetangga, mirip apa? Mirip orang tuanya. Ada kesamaan dari satu sisi. Ada kesamaan dengan orang tuanya. Wajar. Nah, sedangkan Allah, sedangkan ditiadakan dari Allah kesamaan dengan makhluknya. Kalau makhluk ada kesamaan dengan anaknya wajar. Kalau Allah ditiadakan darinya kesamaan dengan makhluknya. Sama dengan makhluknya. Ditiadakan sama dengan makhluknya. Status sama dengan makhluknya. Sedangkan as-samadiyah, mengapa dikatakan terdapat penetapan as-samadiyah dalam lam yalid wa lam yulad? Jawabannya adalah karena orang yang beranak itu, makhluk yang beranak itu biasanya membutuhkan kepada anaknya. Atau anak yang dilahirkan itu membutuhkan kepada bapaknya. Sedangkan Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Tidak membutuhkan kepada seluruh makhluknya. Allah Maha Kaya. Allah Maha Sempurna. As-Samad. Dan jika dikatakan Allah dilahirkan, maka ini aib bagi Allah. Karena apa? Namanya dilahirkan berarti ada yang mendahului. Sebelum terlahir anak tersebut. Ada bapaknya terlebih dahulu sebelum lahirnya anaknya. Maka ini bertentangan dengan sifat Allah. Bahwasanya Allah memiliki sifat yaitu di dalam al-awwalu ini terdapat sifat al-awwaliyah, kemahaawalan. Nanti sebentar lagi kita akan sampai penjelasannya. Artinya Allah itu tidak terkandung dalam kemahaawalan itu, bahasanya Allah itu tidak apa? Tidak ada yang mendahuluinya. tidak juga dikenal permulaan sebelumnya tidak ada, tidak dikenal seperti itu. Baik. Berikutnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada ayat yang keempat, dan tidak ada satu pun yang setara dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika mengucapkan kufuwan ahad, wawunya ini bibirnya digerakkan. Karena kalau orang tidak begitu menguasai tajwid dan dia membaca apalagi cepat-cepat, maka sangat mungkin kan untuk tidak mengeluarkan makhraj wau sesuai dengan yang semestinya. Tidak ada baginya satupun yang setara dengannya, atau setara di sini atau semisal dengannya. Setara dengannya di sini, bahasa lainnya semisal dengannya. Nah, tatkala di dalam ayat yang ketiga tadi ditiadakan beranak dan tiadakan diperanakkan atau dilahirkan dari Allah, maka bisa jadi terlintas dalam pikiran bahwa taruhlah Allah tidak beranak. Saya ulangi, taruhlah sesuatu itu tidak beranak dan tidak dilahirkan, tapi bisa jadi mengangkat anak. Kan bisa saja orang itu enggak punya anak karena mandul, tapi dia mengangkat anak. Maka kemungkinan yang seperti ini ditolak dalam ayat yang keempat. Ayat ini meniadakan dari segala bentuk kesetaraan dan kesamaan dengan makhluknya. Kalau makhluk ada yang mengangkat anak, itu kan makhluk. Kalau Allah tidak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Saya ulangi seperti itu penerjemahannya. Kalau tadi ada yang kurang, barangkali dilengkapi. Barangkali kalau ada yang kurang, dilengkapi tadi penerjemahannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Ahad. Ini nakirah. Tidak ada alif lam pada ayat yang terakhir ini. Dalam konteks kalimat nafi. Karena ada lam yakun. Maka ini menunjukkan faedah umum. Yaitu mencakup segala sesuatu selain Allah. Bahwa tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Manusiakah, malaikatkah, binatangkah, batu-batuankah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Umum ahad ini. Apapun dan siapapun, sesuatu apapun selain Allah. Sesuatu apapun selain Allah, begitu maksudnya. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah, yang semisal dengan Allah. tidak ada satupun yang setara dan tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Dalam hal apa tidak ada yang semisal dengan Allah? Dalam segala sesuatu yang menjadi khususan Allah. Zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Lalu ini sifat salbiyah atau sifat thubutiyah, kandungan ayat yang keempat ini? Sifat salbiyah. Berarti harus ada penetapan sifat sempurna. Penetapan yaitu apa? Penetapan sifat al-ahadiyah, as-samadiyah dan al-ghina. Saya ulangi, penetapan sifat al-ahadiyah was-samadiyah dan penetapan kesempurnaan, penetapan kemahakayaan Allah. Maka kalau kita dapat, kita kilas balik dari ayat yang pertama tadi, pada qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu terdapat ifbat yang mufassal, penetapan sifat sempurna bagi Allah yang terperinci. Ada sifat al-kalam diperinci, ada sifat al-uluhiyah, ada sifat al-ahadiyah, ada sifat as-samadiyah. Itu berarti tafsil, memperinci isbat. Ini kan makanya al-sunnah al-jamaah prinsipnya seperti itu. Kalau isbat itu mufassal, kalau nafi itu ijmal. Nah, kecuali pada yaitu konteks tertentu. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, lam yalid wa lam yulad walam yakul pada lam yalid walam yulad, itu ada nafi yang apa? Pada walam yakul lahu kufuwan ahad, itu ada nafi yang mujmal, peniadaan yang global, tidak ada satupun yang setara dengannya. Tetapi dalam lam yalid walam yulad itu, ini zahirnya adalah nafi yang mufassal. Loh, katanya prinsip al-sunnah al-jamaah adalah nafi itu mujmal. Jawabannya adalah yang pertama, bahwasanya memang zahirnya ini nafi mufassal. Namun hakikatnya adalah isbat yang mufassal. Hakikatnya di sini isbat yang mufassal. Oleh karena itu kalau ada nafi yang mufassal dalam Al-Qur'an, itu bawakan kepada isbat yang mufassal. Karena maksud dari penafian itu penetapan sifat sempurna menjadi kebalikan sifat aib yang dinafikan. Atau sifat kurang sempurna yang dinafikan. Di samping juga, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya prinsip al-sunnah al-jamaah, ifrat memang fasal, nafi dan mujmal itu secara umum, kecuali pada konteks tertentu. Baik, kita beralih kepada ayat Al-Kursi. Kalau ada pertanyaan, apakah Allah makan dan apakah Allah minum? Jawabannya, tidak. Mana dalilnya? Allahus Samad. Dan ini tidak setiap orang mengetahuinya. Bahwasanya dalil Allah tidak makan dan tidak minum itu Allahus Samad. Ini faedah tersendiri, faedah ilmiah tersendiri. Karena kalau dibuka secara bahasa, mungkin orang apa namanya tidak langsung nyambung. Mana ada kata-kata peniadaan makan, peniadaan minum, enggak ada di sini ada kata-kata seperti itu. Tapi kalau kita lihat tafsiran as-salafus saleh, bahwasanya as-samad ditafsirkan la jaufa lahu alladzi la jaufa lahu, yaitu yang tidak berongga dan seterusnya, bahwasanya konsekuensinya berarti tidak makan, tidak minum. Allah tidak membutuhkan kepada seluruh makhluknya, termasuk Allah tidak membutuhkan makhluknya berupa makanan, berupa minuman. Kita lanjutkan kepada ayat Al-Kursi. Kita lanjutkan kepada ayat Al-Kursi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh di sini, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabihi haitsu yaqul. Dan sifat yang Allah sifati dirinya dengannya di dalam ayat yang teragung dalam kitabnya. Haitsu yaqul, yang mana Allah Ta'ala berfirman, kemudian disebutkan oleh penulis ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi. Perhatikan di sini, fi a'zami ayatin fi kitabihi. Dalam ayat yang teragung. Allah, ayat yang teragung. Tadi surat Al-Ikhlas disebut sebagai surat yang sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Ternyata setelah kita pelajari isinya, murni semua tentang Allah. Maka pantas dikatakan Al-Ikhlas. Gak ada satupun tentang apa makhluknya, hakikatnya semuanya tentang apa Allah. Sekarang ayat Al-Kursi, ayat Al-Kursi, ayat Al-Kursi ini disebut sebagai ayat yang paling agung. Coba kita perhatikan apa kandungannya. Kalau kita perhatikan kandungan dari ayat Al-Kursi ini, sangatlah pantas sekali dikatakan sebagai ayat yang teragung dalam Al-Quran. Mengapa? Akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara penyebabnya, di antara penyebab yang termasuk terbesar adalah apa? Di dalamnya terkandung sekian nama Allah dan sekian sifat Allah. Terkandung banyak nama Allah dan banyak sifat Allah. Ada 5 nama Allah dan ada 26 sifat Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Mari kita kembalikan lagi. Kalau Al-Ikhlas pantas disebut sebagai surat yang sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Karena murni penyebutan tentang Allah di dalamnya. Dan itu sudah sepertiga sendiri dari Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu sepertiganya tentang Allah. Kalau mau dibagi 3, ada sebagian, ada kelompok ayat tentang apa? Tentang Allah. Ada sekelompok lain lagi, yaitu tentang hukum-hukum Allah dan seterusnya. Maka sepertiganya adalah apa? Tentang Allah. Tauhid. Kalau itu menyebabkan pantas keutamaannya adalah sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Sedangkan ayat Al-Kursi disebut sebagai ayat yang teragung dalam Al-Quran. Ternyata isinya adalah 5 nama-nama Allah dan 26 sifat Allah. Ini menunjukkan termasuk sebab terbesar keutamaan ayat Al-Kursi adalah apa? Ayat yang teragung dalam kitabullah. Maka ini petunjuk bahwa hamba Allah pun begitu, yang paling sempurna di antara mereka adalah orang yang sebagaimana pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu bijami'il asma' was-sifat allati yattali'u 'alaiha al-bashar. Manusia yang paling sempurna peribadatannya adalah orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan tuntutan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang diketahui oleh manusia. Bagaimana Ibnu Qayyim dalam ucapannya ini menggandengkan, mengaitkan kesempurnaan seseorang, kesempurnaan peribadatan seorang dengan fahamnya dia terhadap nama dan sifat Allah serta pengamalan tuntutan yang terkandung dalam keduanya. Dan bagaimana ayat Al-Kursi? Ayat Al-Kursi. Kedudukannya adalah ayat yang teragung dalam Al-Quran. Ternyata isinya demikian banyaknya. Pengenalan yaitu Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Bahkan surat Al-Ikhlas walaupun pendek, sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Ini pun isinya bahkan semuanya murni tentang Allah. Maka dikatakan Al-Ikhlas. Karena memurnikan pembacanya dari syirik. Dan karena Allah memurnikan penyebutan tentang dirinya saja. Tanpa menyebutkan selainnya. Tanpa menyebutkan hukumnya. Tanpa menyebutkan perkara selain yaitu dirinya. Dengan demikian bagaimana kemuliaan orang yang mempelajari tentang Allah. Dan kita semoga termasuk orang yang mengambil bagian dari kemuliaan tersebut. Karena kita berusaha dengan pelajari kitab ini mengenal Allah lebih dekat lagi. Dan mengamalkan tuntutan ma'rifatullah tadi. Karena ma'rifatullah itu memiliki tuntutan peribadatan. Pada setiap nama dan sifat Allah mengandung tuntutan peribadatan. Kemudian, mari kita mulai penjelasannya di sini untuk kedudukan ayat Al-Kursi sebagai a'zamu ayatin fil Quran adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita baca ayatnya langsung sepetik untuk kita jelaskan. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Kata Allah sudah berlalu penjelasannya. Kata la ilaha illallah, la ilaha illahu maksudnya adalah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Karena ilah di situ maknanya makhluk, sembahan, dan ada sesuatu yang mahdzuf, takdirnya adalah haqqun. La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi la ilaha illahu itu tafsirannya adalah la ma'budu haqqun illa huwa. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dan tentang la ilaha illallah pada daurah Ma'had Ilmi yaitu Kitab Tauhid di awal-awal kegiatan belajar mengajar tahun ajaran ini sudah seingat kalau tidak salah ingat sudah saya sampaikan panjang lebar tentang tafsir la ilaha illallah. Dan bagi yang ketinggalan mencatat atau tidak hadir atau kemudian lupa, maka bisa mengakses rekamannya ataupun mengakses pada muslim.org.id tentang tulisan serial tulisan I'rab la ilaha illallah dan pengaruh maknanya. I'rab la ilaha illallah dan pengaruh maknanya. Satu kalimat syahadat yang terdapat dalam syahadat seorang muslim, rukun Islam yang pertama, dan yang kita semua jika kita benar-benar mencintai kalimat ini dengan baik, tentunya mengharapkan bisa mengucapkan kalimat ini di akhir kehidupan kita. Maka kalimat yang sepenting ini, maka sempatkan, luangkan waktu Anda untuk mempelajari walaupun hanya sekali seumur hidup perincian dari i'rab la ilaha illallah dan pengaruh maknanya. Sekali saja seumur hidup. Betapa banyak kalimat-kalimat pendek yang padahal manfaatnya tidak seberapa dan itu hanya terbatas pada manfaat duniawi, yang dipelajari oleh banyak orang sampai mendalam penjelasannya, syarahnya. Tetapi kata kalimat la ilaha illallah yang terdapat dalam rukun Islam yang pertama lagi, syahadat yang pertama lagi, dan yang diharapkan oleh seorang muslim dan muslimah yang baik agar akhir hidupnya ditutup dengannya, yang termasuk zikir yang sangat agung, la ilaha illallah. Ini banyak yang mungkin dari kaum muslimin tidak mempelajari secara mendalam walaupun sekali seumur hidup. Maka selayaknya bagi Anda semuanya, kalimat-kalimat atau kata-kata yang apalagi singkat kata-kata itu yang tapi dibutuhkan dalam keseharian seperti Allahu Akbar, Subhanallah, kemudian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, kemudian apa, Subhana Rabbiyal Azim, dibutuhkan dalam sholat, Subhana Rabbiyal A'la, itu pelajari syarahnya, bukan hanya terjemahannya. Bagi penuntut ilmu syar'i yang sudah mengkhususkan diri, tentu tidak selayaknya, enggak ada bedanya dengan orang awam. Kalau artinya, mungkin banyak orang awam yang tahu, walaupun tidak semua arti dari lafaz-lafaz ucapan dalam sholat pada tahu orang-orang awam. Kalau orang-orang penuntut ilmu hanya tahu, sama-sama hanya tahu artinya, berarti belum ada bedanya dengan orang awam. Padahal dalam lafaz-lafaz sholat tersebut, lafaz-lafaz yang diucapkan dalam sholat maksudnya, ini banyak terdapat nama Allah dan sifat, nama Allah ataupun sifatnya. Apa uji kecintaan kita kepada Allah? Bukankah kita punya pepatah, tak kenal maka tak sayang? Mana itu diberlakukan ketika mengenal Allah? Sudah berapa tahun kita semenjak balig, apalagi kalau dihitung semenjak kecil, sebelum balig, sholat, jam terbang kita sudah tinggi, melaksanakan sholat. Namun pernahkah kita khatam, mempelajari syarah, ucapan sholat, dan penjelasan atau hikmah gerakan-gerakan sholat, yang itu sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka? Dari takbiratul ihram sampai assalam. Itu ucapan-ucapan yang kita butuhkan keseharian kita. Rukun Islam yang kedua. Demikian pentingnya. Namun demikian kurang perhatiannya banyak dari kaum muslimin untuk mempelajari syarahnya. Walaupun sekali seumur hidup. Dipakai terus-menerus. Dan insyaallah saya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan serial tulisan syarah ucapan dan perbuatan salat ini, perbuatan dalam salat ini di muslim.ar.id dengan berbagai judul. Intinya syarah dari takbiratul ihram sekarang baru sampai al-isti'adzah. Istiftah sudah selesai, al-isti'adzah sudah selesai. Mau masuk Al-Fatihah, nanti terus ke rukuk, terus ke sujud, dan seterusnya. Apa makna wajiburni? Apa makna, apa yang selayaknya kita hadirkan dalam hati ketika mengucapkan wa'afini? Dan seterusnya. sekali saja seumur hidup pelajari itu, apalagi ruh sholat adalah al-khusyuk. Dan al-khusyuk sebagaimana jelaskan ulama meliputi dua, khusyuk hati dan khusyuk anggota tubuh lahiriah. Dasarnya semua itu adalah khusyuk hati. Khusyuk hati itu diraih dengan merenungi lafadz-lafadznya, lafadz-lafadz yang diucapkan dalam sholat. Tidak malukah kita mempersembahkan sholat tanpa ruh kepada Allah Ta'ala? Yang kalau kita diberi, kalau kita memberi tetangga kita, ayam bakar tapi ayamnya tanpa ruh, artinya tidak disembelih dengan sembelih syar'i bangkai, kita malu. Walaupun diolesi bumbu-bumbu yang sedap, tapi kita malu memberikan kepada tetangga kita ayam bakar bangkai tanpa ruh. Nah, tapi banyak orang yang enggak malu mempersembahkan sholat tanpa ruh kepada sang penciptanya. Buktinya apa? Banyak yang tidak memahami apa lafat-lafat sholat, walaupun sekedar artinya lafat-lafat dalam sholat. Dari takbiratul ihram, subhana rabbil azim, apa artinya? Subhana rabbil ala, sami Allahu liman hamidah, apa artinya? Dan apa maksudnya? Ada arti, ada maksud, syarah, ada hikmah. Sudah bagus kita mempelajari tata cara gerakan sholat sesuai dengan sunnah. Tapi jangan lupa ruh sholat. Sudah bagus, lanjutkan dengan pelajari ruh sholat. Bukankah apa hadis yang disebutkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya seorang hamba kalau sudah selesai dari salatnya, wama kutiba, dan tidaklah ditulis lahu baginya illa usyuru salatihi tusu'uha sumunuha dan seterusnya. Tidak ditulis baginya kecuali, tidak ditulis baginya pahala kecuali sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya dan seterusnya dari sampai terjemahan akhir hadis. Apa ulama, bagaimana ulama menjelaskan hadis ini? Semua itu berbeda-beda tingkatannya antara orang yang salat satu dengan yang lain. Yang menyebabkan adalah perbedaannya adalah yaitu ditinjau dari sisi tadaburnya terhadap ucapan-ucapan yang diucapkan dalam sholat diantaranya itu dan seterusnya, keikhlasannya dan seterusnya. Baik, sudah setengah enam lebih ya, ya. Sampai di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.